melihat kau bahagia. Jangannya aku terluka, tak bisa dapatkan kau sepenuhnya. Aku terluka melihat kau berdosa. Jangannya aku tak bahagia melihat kau bahagia. Di atas. Yeah. second.